Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Taibi khan fi din azani wa azakumullah. Kita menyisakan beberapa al-kabirah di penghujung kitab al-kabair Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Sekarang kita masuk Al-Kabirah Al-Thaniyah Was-Sab'un. Dosa besar yang ke-72. Beliau menyebutkan di sini 76 dosa besar. Baik, ikra. Amma balagakum yufhamu minhu قال الإمام الذهبي رحمه الله الكبيرة الثانية والسبعون من وسم دابة في الوجه. Orang yang menandai, memberikan tanda pada hewan ternaknya di wajahnya. Nah, menandai ini dengan lempengan besi ya, dinyos wajahnya sebagai tanda mungkin ini miliknya, atau ketika untuk korban, nah untuk zakat misalnya dikasih tanda tapi wajahnya yang dinyos. An Jabir radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam marra bihimarin qad usima fi wajhi. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam melewati khimar qad usima, yang telah ditandai di wajahnya ya, dinyos sehingga apa bulu-bulunya itu terbakar gosong ya, sampai kulitnya. Faqala, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la'nahullah, Allah melaknat alladhi wasamahu, yang telah memberikan tanda kepadanya, kepada himar ini. Akhrajahu Muslim. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya memberikan tanda pada hewan ya, dengan cara dinyos, di setrika ya, wajahnya, itu mendatangkan laknat. Ketika sebuah dosa itu ancamannya laknat, itu termasuk dosa besar ya. sebuah dosa yang ancamannya laknat, itu adalah dosa besar. Wa inda Abi Dawud faqala ama balagakum, dan di dalam riwayatnya Abu Dawud beliau menyatakan ama balagakum, tidakkah telah sampai kepada kalian anni la'antu, sesungguhnya aku melaknat man wasamal bahimah, orang yang memberikan tanda pada hewan ternak, fi wajhiha, di wajahnya, au daraba fi wajhiha, atau memukulnya di wajahnya, wa naha an dzalika, dan dilarang dari hal itu. Naam. Khanifidina azani wa azakumullah. Diterangkan oleh para ulama, di antara Syekh bin Baz rahimahullah, bolehnya memberikan tanda kepada hewan itu dengan cara besi panas dinyoskan itu, nah, selain area wajah, ya, selain area wajah, bisa di kaki, nah, bisa di telinga, ya. Al-muhim di situ ada tandanya, kayak stempel, ya, tapi ini dinyos, tapi tidak sampai kemudian melukai dagingnya, bagian dalamnya, ya, hanya sekedar kulitnya atau bulunya itu ada tandanya. Nah, ini diperbolehkan. Adapun di area wajah ini terlarang, ini dosa besar. Fa qauluhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam amma balaghum anni la'antu, adapun ucapan beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, tidakkah telah sampai kepada kalian bahwasanya aku melaknat, ya. Hadis yang pertama Rasulullah berdoa agar Allah melaknat. Hadis ini menunjukkan Rasul yang melaknat. Yufhamu minhu, difahami darinya, ada orang memahami anna man lam yablughu zajru, bahwasanya orang yang tidak sampai khabar, tidak sampai hadis kepadanya tentang larangan ini, ghairu athimin, dia tidak berdosa, ya. Jadi lafaz hadis ini tidakkah telah sampai kepada kalian, ini tidak menunjukkan orang yang belum dengar kemudian tidak berdosa ketika menjalankannya. Sebagian orang berpendapat demikian. Wa anna man balagahu wa arafa fa huwa jahilun fil la'nah. Dan orang yang telah sampai khabar kepadanya wa arafa, dan tahu hukumnya, fa huwa jahilun fil la'nah, dia masuk dalam laknat ini. Nah, jadi lafaz ama balaghum fi anni la'antu ini menunjukkan seseorang dengan kejahilannya, ketidaktahuannya, kemudian dia menjalankan ini, hewannya dikasih tanda di wajahnya, maka dia tidak terkena laknat. Ya. Yang mendapatkan laknat adalah orang-orang yang sudah tahu hukumnya kemudian menjalankannya. Wa kadza naqulu fi amma hadzal kaba'ir, demikianlah kami menyatakan pada keumuman dosa-dosa besar, illa ma ulima minha bil ittirar min ad-din, kecuali apa-apa yang sudah diketahui darinya secara pasti dari agama ini, hukum-hukum yang wadih, yang jelas, yang setiap orang muslim itu harus tahu. Sholat itu wajib misalnya. Perkara-perkara yang hukum-hukum yang sudah menyebar di kalangan muslimin, ya, meskipun seorang belum sampai khabar kepadanya, dia menjalankannya, maka dia berdosa, ya. Dia mendatangkan laknat. Baik. Ini ikhwani fidina azani wa azakumullah, dosa besar yang ke-72, memberikan tanda di wajah hewan ternak dengan cara dinyos, naam, dan diperbolehkan di selain itu. Baik, istamir. Al-Qimar. Al-Kabira Thalitha wa Sab'un. Dosa besar yang ke-73. Al-Qimaru. Perjudian. Al-Qimar. Ini perjudian. Qala Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman. Innamal khamr wal maisir wal ansab wal azlam rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Sesungguhnya khamr, minuman keras, wal maisir, dan berjudi. Berjudi itu seorang taruhan yang ada kemungkinan dia menang, ada kemungkinan dia kalah. Ini judi. Wal ansab. Ansab ini menyerahkan kurban untuk berhala. Berkorban untuk berhala. Wal azlam. Azlam mengundi nasib dengan anak panah, ya. Mengundi, mengadakan undian dengan anak panah. Rijsun, itu semuanya perbuatan keji. Min amali syaitan, termasuk dari amalan setan. Fastanibuhu, maka jauhilah dia, la'allakum tuflihun, agar kalian beruntung. Di sini disebutkan al-maisir, perjudian ini syahidnya. Innama yuridu syaitan, bahwasanya setan itu menginginkan. Ayuqi'a bainakumul adawata wal baghdha, untuk menimbulkan, ayuqi'a menimbulkan bainakum di antara kalian al adawah, permusuhan, wal baghdha, dan kebencian, fil khamri wal maisir, pada khamr, minuman keras, dan perjudian. Wa yasuddukum an dzikrillah, dan juga wa yasuddakum, dan menghalangi kalian dari ingat kepada Allah. Wa anis shalah, dan dari salat. Fa hal antum muntahun, tidakkah kalian itu berhenti? Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan beberapa perbuatan yang terlarang. Dan itu min amali syaitan. khamar, judi, kemudian berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan anak panah. Maka Allah perintahkan fastanibu, jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut. Naam. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggandengkan khamr wal maisir. Khamr itu gandengannya judi. Judi itu bergandengan dengan khamr. Dan di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan itu semua adalah keinginan setan. Setan berkeinginan untuk membuat umat muslim itu perpecahan, kebencian, permusuhan lewat khamar, lewat judi. Akan timbul nantinya permusuhan di antara kaum muslimin. Nah, bukan hanya permusuhan, orang-orang yang larut ke dalam judi dan minuman keras, dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa suddaku an dzikrillah, lupa tentang salatnya. Nah, bal antum muntahun, diingatkan oleh Allah di penghujung ayat ini, tidakkah kalian itu berhenti? Kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, wa anzalallahu taala ghaira ayatin, dan Allah turunkan selain ayat ini, fi maqti aql amwalin nas bil batil, tentang maqt, ya, kemurkaan, kemarahan Allah terhadap orang yang memakan harta orang lain dengan cara batil, ya. Perjudian itu mengambil harta orang lain dengan cara batil, ya. Naam. Dia mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak halal, dengan cara perjudian. Inilah kemudian disebutkan di sini, akul amwalin nas bil batil, mengambil, memakan harta orang lain dengan cara batil. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man qala li sahibihi, Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan, barang siapa yang menyatakan kepada temannya, ta'al, ayo kesini, uqamirka, ayo kita berjudi, ayo kita taruhan, fal yatasaddaq, hendaknya dia bersedekah. Ini kafarahnya, muttafaqun alaih. Seorang yang ngajak temannya untuk taruhan, untuk berjudi, maka dia harus bersedekah. Tidak ditentukan berapa besar yang dia harus sedekahkan sebagai kafarahnya. Mungkin sesuai dengan taruhan yang mau dia jalankan. Yang penting fal yatasaddaq, hendaknya dia bersedekah, mengeluarkan hartanya. Nah, muttafaqun alaih. Imam Adz-Dzahabi rahimahullah beliau memberikan komentar, fa idza kana mujarradul qaul, jika semata-mata ucapan, ini hanya menyatakan kesini ayo kita taruhan, hanya ucapan, fa idza kana mujarradul qaul, jika semata-mata ucapan, maksiatun mujibatun li shadaqah al mukaffarah, jika semata-mata ucapan dan dia itu sudah termasuk 6 maksiatan, sebuah kemaksiatan, mujibatan yang mewajibkan li sedekah, yang mewajibkan untuk sedekah al mukaffirah, sebagai pemberi kafarah, fama dhannuka bil fi'li, terus bagaimana pendapatmu kalau dia sudah menjalankan? Ini hanya semata-mata ngajak, belum berjudi. Ayo, kita taruhan. Hanya semata-mata mengajak dengan ucapan, belum menjalankan. Dia harus bayar kafarah. dengan cara sedekah. Dan terus bagaimana jika orang itu sudah masuk, sudah menjalankan perjudian dengan perbuatan dia? Fa huwa dakhilun fi akl amwal bil batil. Maka itu masuk dalam memakan harta dengan kebatilan, memakan harta orang lain dengan kebatilan. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Baik. Perjudian dengan berbagai macam bentuknya. Dengan berbagai macam bentuknya, ya. Yang dia intinya di situ ada kemungkinan dia beruntung, ada kemungkinan dia rugi. Dia memiliki uang sebagai taruhan. Kalau dia menang, dia dapat banyak. Kalau dia kalah, habis uangnya. Itu namanya perjudian. Jadi, meskipun skala kecil, itu juga judi yang terlarang. Ketika seseorang yang harus membeli koin, ya, kemudian dia nanti lemparkan koin yang dia miliki, ketika koin itu terkena ke sebuah barang misalnya, itulah barang yang dia dapatkan. Berarti dia beruntung. Dia mendapatkan keuntungan ketika koin itu hanya 1.000, tapi ternyata yang dia lemparkan mendapatkan barang yang harganya 10.000. Dia mendapatkan keuntungan. Tapi ketika yang dia lempar itu meleset dan tidak ada yang terkena, maka dia rugi dengan koinnya 1.000. Dia tidak mendapatkan keuntungan. Itu namanya perjudian. Ima dia untung, ima dia rugi. Nah, dan bentuk-bentuk permainan semacam ini sudah banyak. Nah, jual beli, baik, yang kemudian seorang mendapatkannya dengan cara dia melempar suatu, atau dengan cara menjepit sesuatu. Ya, jika tidak dapat, dia rugi. Jika dia dapat besar, maka dia untung. Nah, ini perjudian. Baik. Ini ikhwani fidina azani wa a'azakumullah, dan ini termasuk naam dosa besar. Nah, ketika dia rugi, ya, dia tidak dapat, dia semakin penasaran. Ya. Sekali beli gagal, Anda belum beruntung, beli lagi, beli lagi, beli lagi. Penasaran dia, pengen sampai dapat. Nah, ketika dia dapat satu kali, dia pengen dapat setelahnya, setelahnya, setelahnya. Dia yakin, yakin, yakin. Ya. Nah, imma beruntung, wa imma rugi. Nah, kalaupun dia beruntung, maka itu bukan harta yang barokah. Baik. Maka termasuk dosa besar. Nah, di sini semata-mata mengajak taruhan itu sudah mewajibkan untuk kafarah, apalagi kemudian sampai menjalankan dengan perbuatannya. Baik. Stir. Firaru قاتليه طيب قال رحمه الله الكبير الرابع والسبعون dosa besar yang ke-74 al-ilhad fil haram mengadakan penyimpangan di dalam di tanah haram ya. Di tanah haram di Mekah mengadakan kerusakan mengadakan perbuatan dosa di tanah haram. Qala Allah Ta'ala Allah Ta'ala berfirman wal masjidil haram dan di masjidil haram alladhi ja'alnau linnas yang kami telah menjadikan masjidil haram bagi umat manusia sawa'an al-akifu baik itu orang yang akif orang yang mukim di situ penduduk setempat fihi wal badi dan pendatang wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin maka barang siapa yang menginginkan di tanah haram itu mengadakan penyimpangan dengan kedzaliman nudzikahu min adzabin alim kami rasakan kepadanya azab yang pedih ya. Kami azab dia dengan azab yang pedih baik. Ancaman Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mengadakan kejahatan di tanah haram. Ya. Jadi ada perbuatan dosa, ada perbuatan baik yang dia berlipat. Naam ketika di tempat-tempat khusus, di antaranya di tanah haram. Ya. Di tanah haram. Tempat yang istimewa ketika di situ kita mengadakan perbuatan dosa maka dosanya lebih besar. Baik. Maka Allah sebutkan di sini orang-orang yang wa may yurid fihi bi ilhadin bi dhulmin nudzikahu min adzabin alim. Qala Yahya bin Abi Katsir, berkata Yahya bin Abi Katsir an Abdul Humaid bin Sinan waqad wathaqahu beliau Abdul Hamid bin Sinan telah disiqahkan oleh Ibnu Hibban. An Ubaid bin Umair an abihi. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala fi hajjatil wada. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan pada saat haji wada. Ala inna auliya Allah al-musallun. Ketahuilah sesungguhnya wali-wali Allah itu adalah orang-orang yang menjalankan sholat. Man yuqimus sholah, orang yang menegakkan sholat. Wa yasumu ramadhan, orang yang puasa ramadhan. Wa yu'ti zakata amalihi wa yahtasibuha, orang yang membayarkan zakat malnya dan yang menghitungnya. Waistanibul kabair allati nahallahu anha dan yang menjauhi dosa-dosa besar yang telah Allah larang darinya itulah wali-wali Allah. Summa inna rajulan sa'alahu kemudian ada seorang yang bertanya kepada beliau. Faqala ya Rasulullah mal kabair? Ya Rasulullah dosa besar itu apa saja? Qala kata beliau hunna tis'un dosa besar itu 9. Nah, ini bukan batasan. Asyirku billah mensekutukan Allah. Wa qatlu mu'min bi ghairi haqqin membunuh seorang mukmin tanpa hak. Wasihru sihir. Wa firaru yaumaz zahfi melarikan diri ketika peperangan. Aklu malil yatim, makan hartanya anak yatim. wa aklu riba, makan harta riba, wa qadful muhsinah atau muhsanah, ya, menuduh perempuan baik-baik berzina, wa hukul walidain al-muslimain, durhaka kepada kedua orang tua yang muslim, wastikhlalu al-baitil haram qiblatukum, ini syahidnya, menganggap halal, ya, di baitil haram dan itu kiblat kalian, menganggap halal berbuat dosa, ya. Naam, ma min rajulin yamutu, tidaklah seorang itu mati, lam ya'mal haula al-kaba'ir, yang dia tidak pernah mengamalkan, menjalankan dosa besar tadi, wa yuqimus sholata, dia menegakkan sholat, wa yu'tiz zakah, dia membayar zakat, illa kana ma'an nabi fi darin, kecuali dia nanti bersama nabi di dar, di sebuah tempat, ya. Barang siapa yang tidak pernah menjalankan dosa besar, ditambah dia mengerjakan sholat, dia bayar zakat, dia nanti bersama nabi fi dar, di sebuah tempat, abwabuha, yang pintu-pintunya masori umin dahab, masori, masori itu apa, gawang, gawang pintu ini, nah, yang terbuat dari emas, yakni di sorga. Sanaduhu sahih, nah, disebutkan di dalam footnote nomor 3 itu isnaduhu dhaif, syaratnya dhaif karena ada Abdul Humaid, ya, atau Abdul Hamid bin Sinan, nah, yang tidak ada yang mensikohkan kecuali Ibnu Hibban. Jadi hadisnya dhaif. Baik. Ada riwayat yang semakna, riwayat yang semakna dengan ini yang disebutkan di halaman 462, di baliknya itu di footnote. Ya, 462 di footnote, di tengah-tengah. Wa yuqni anhu ma sabata an Ibni Umar mauqufan bi sanadin sahih, yang tercetak tebel itu. Ya. Yang tercetak tebel. Wa yuqni, cukup darinya ma sabata, apa yang tetap an Ibni Umar, dari Ibni Umar mauqufan, mauquf ucapan Ibni Umar bi sanadin sahih, dengan sanad yang sahih, walafdhu an Antaisalah, ya, bin Mayyas qala kuntu ma'a Najadat ashabu Najdah min Amir al-Khariji wa hum qaumun min al-Haruriyah fa asabtu dhunuban la araha illa min al-kaba'ir. Taib ila akhirih, di situ disebutkan dosa-dosa besar. Nah, itu pakai dalil ini yang sahih, ya, yang dibawakan oleh muallif rahimahullah dhaif. Baik. Wa anin nabiyhi sallallahu alaihi wasallam qaal inna a'dan nasi 'ala Allah, sesungguhnya manusia yang paling besar permusuhannya dengan Allah, man qatala fil haram, orang yang mengadakan pembunuhan di tanah haram, ya. Orang yang mengadakan pembunuhan di tanah haram. Au qatala ghaira qatilihi, atau membunuh selain pembunuhnya. Kisos misalnya. Ada seorang dibunuh, keluarganya menuntut kisos, tapi yang dikisos itu ternyata bukan pembunuhnya. Ini tidak boleh. Au qatala bidukhul jahiliyah, atau membunuh bi dukhul, pakai zal, pakai ha, ya, maknanya kebencian, kebencian jahiliyah. Nah, rawahu Ahmad fi musnadih. Baik. Ini menunjukkan mengadakan perbuatan dosa, pembunuhan, kemaksiatan di tanah haram itu dosa besar. Baik. Samir. Al-Kabir al-Khamisah wa sab'un. Jumain, selasa Jumain. Qala rahimahullah al-kabir al-khamis wa sab'un, dosa besar yang ke-75. Tarikul jum'ah, meninggalkan sholat jum'ah, disalliya wahdah, untuk sholat sendirian. Enggak sholat jum'ah tanpa udur, tapi sholat sendirian. Ani bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala liqaumin yatakhallafuna 'anil jum'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan terhadap kaum yang mereka yatakhallafun, yang meninggalkan sholat Jumat, yang tidak menjalankan sholat Jumat, laqad hamamtu, sungguh aku berkeinginan, an amra rajulan, untuk aku perintahkan seseorang, yusalli binnas, mengimami jamaah, summa khariku ala rijalin, kemudian aku bakar kaum laki-laki, yatakhallafuna 'anil jum'ah buyutahum, aku bakar orang-orang laki-laki yang tidak ikut sholat jum'ah, aku bakar rumah-rumah mereka. Akhrajahu Muslim. Keinginan Rasulullah untuk membakar rumahnya orang-orang tidak ikut sholat jum'ah menunjukkan yang dia tinggalkan taib itu hal yang wajib. Nah, dia telah meninggalkan sholat Jumat, maka Rasulullah berkeinginan untuk membakar rumah-rumah mereka. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la yantahiyanna aqwamun an wada'il jumu'at. Baik. Sungguh-sungguh kalau suatu kaum tidak berhenti dari meninggalkan sholat Jumat, ya. Kalau kaum-kaum itu terus tidak berhenti untuk meninggalkan sholat Jumat, au layahtimanna Allah, sungguh Allah akan tutup ala qulubihim, pada hati-hati mereka, summa liyakununna minal ghafilin, kemudian nanti dia termasuk golongan orang-orang yang lalai. Akhrajahu Muslim. Baik. Ancaman Rasulullah SAW bagi orang-orang yang meninggalkan sholat Jum'ah beberapa kali, Jum'at, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Disebutkan para ulama, ketika seorang itu meninggalkan sholat Jum'ah beberapa kali, hatinya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala, ja'ala fihi al-jahl, dijadikan pada hatinya itu kebodohan, wal jafa, kaku hatinya, wal qaswah, ya, keras hatinya. Baik. Au siru qalbu qalbal munafik. Hatinya menjadi hatinya seorang munafik, ya, ketika meninggalkan beberapa kali salatul Jumat. Wa an Abi Al-Jahat Ad-Dhamri anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man taraka thalatha jum'atin tahawunan. Barang siapa yang meninggalkan 3 kali sholat Jumat dengan meremehkannya, Taba'allahu ala qalbihi, Allah tutup hatinya. Isnaduhu qawi, akhrajahu Abu Dawud. Wa an Hafsah radhiyallahu anha anin nabihi sallallahu alaihi wasallam qaal arwahul jumu'ah, berangkat salat Jumat, wajibun ala kulli muhtalim, wajib bagi setiap orang yang sudah dewasa. Arwahun Nasa'i. Baik. Jadi ini menunjukkan orang yang tidak menjalankan salat Jumat tanpa udzur, maka dia telah menjalankan dosa besar. Baik. Istamir. Terakhir. Hatib Balta. Min qatlihi, nas'alullaha al-afiyah. Terakhir, al-kabira sadisa wa sab'un, dosa besar yang ke-76. Manjassa, jasa itu memata-matai, tajassus, mencari-cari kesalahan, ya. Manjassa alal muslimin, mencari-cari kesalahan saudaranya muslimin. Wadala ala auratim, dia menunjukkan aurat mereka, menunjukkan aib mereka. Fil bab, hadis Hatib bin Abi Balta'ah. Dalam bab ini ada hadisnya Hatib bin Abi Balta'ah, seorang sahabat. Ketika kaum muslimin berencana untuk menyerang Makkah, Hatib bin Abi Balta'ah ini membocorkan rencana penyerangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dia tulis surat, dia kirim kurir seorang perempuan untuk menyampaikan surat itu kepada penduduk Makkah, pemberitahuan bahwasanya mereka akan diserang oleh Rasulullah dan kaum muslimin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan wahyunya kepada Rasulullah, memberitahukan bahwasanya rencana penyerangan telah dibocorkan oleh Hatib bin Abi Balta'ah. Nah, maka Rasulullah mengirim dua orang sahabat, di antaranya Ali bin Abi Thalib, untuk mengejar pembawa surat itu, dan ketemu ternyata seorang perempuan, ya. Dan mengetahui hal itu, Umar bin Khattab kemudian marah dan berkeinginan untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah. Beliau seorang sahabat, Hatib bin Abi Balta'ah. Maka di sini disebutkan wa anna Umar radhiyallahu anhu arada qatlahu. Umar bin Khattab berkeinginan untuk membunuhnya. Bima fa'ala, dengan apa yang dijalankan Hatib bin Abi Balta'ah. Famanahu Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi dicegah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Likaunihi syahida Badron. Karena Hatib bin Abi Balta'ah ini ikut perang Badar. Nah, Allah menyatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Silakan kalian berbuat semau kalian, aku telah ampuni dosa-dosa kalian. Ini penyebab dilarangnya Umar oleh Rasulullah untuk membunuh Hatib bin Abi Balta'ah, karena beliau ikut perang Badar. Keistimewaan pengikut perang Badar. Naam. Kata Imam Mudzhabi rahimahullah, fa in tarattaba ala jissihi, jika enam mata-mata itu berimbas, fa in tarattaba, jika berimbas dari memata-matai itu, wahanun alal Islam, membikin lemah Islam, wa ahli dan kaum muslimin, ya, dibocorkan rahasia kaum muslimin ini loh, kelemahan muslim bagian ini, bagian ini, bagian ini, dibocorkan dan membikin Islam, wa qatlu muslimin, kemudian terbunuhnya kaum muslimin, wa sabiyun, kemudian ditawan, wa asrun wa nahbun, adanya penawanan, ditawan kaum muslimin, diambil hartanya dengan sebab ada mata-mata itu, au syai'un min dzalika, atau suatu dari hal itu, wa hadza mimman yas'a fil ardi fasadat, maka dia termasuk telah mengadakan kerusakan di atas muka bumi ini, orang pajasus. Mata-mata ini berarti telah membuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wahlakal harsa wan nasr, dia telah membuat kerusakan pertanian dan juga keturunan. Wata'ayyana qatluh, maka wajib untuk dibunuh. Mata-mata ini wajib untuk dibunuh jika menimbulkan apa yang telah beliau sebutkan. Wa haqqo alai al-adab, dia berhak mendapatkan adab. Nasrullah al-afiyah, kita minta kepada Allah al-afiyah. Wa bid-darurah yadri kullu di nam, maka dengan darurat ya, telah mengetahui seluruh di jasin, orang yang mata-mata itu tahu sebenarnya, anan namimah idza kanat minal kabair, namimah adu domba itu dia termasuk dosa besar. Fa namimatul jasus akbar wa adam bikadir, namimah mata-mata itu lebih besar nah dibandingkan namimah yang biasanya ya, adam bikadir, ini berbahaya. Jadi, orang yang mencari-cari kesalahan orang lain, kemudian memata-matainya, kemudian menghabarkan kepada musuhnya, ini termasuk dosa besar. Maka Imam Dhabi tadi menyebutkan, jika berimbas dengan kaum muslim itu menjadi lemah, bahkan terbunuh, bahkan tertawan ya, maka mata-mata itu berhak untuk dibunuh, wajib untuk dibunuh. Baik. Maka ketika Umar bin Khattab hendak membunuh Hatib bin Abi Balta'ah, itu menunjukkan mata-mata itu harus dibunuh. Ya. Mata-mata itu harus dibunuh. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah. Ya. Kita telah menyelesaikan kitab Al-Kabair lil Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Baik, insyaallah. Dalam pertemuan berikutnya insyaallah nanti kita akan baca Muhtasar Zadul Ma'ad insyaallah taala untuk kelanjutannya. Wallahu a'lam bissawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Nah.